aku tak percaya dirimu telah mendua. Orang berkata tentangmu kepada diriku. Orang berkata tentangmu kepada diriku. Tapi kini semuanya tak pernah aku menduga. Body to the body.